بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam bahasa Arab ada satu istilah namanya taharah. Taharah. Kalau sudah disebutkan taharah, maka keduanya menjadi satu. Kalau cuma nadhafah, itu bersih luarnya. Bersih luarnya. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu hadis palsu. Ya. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Orangnya disebut dengan nadhif. Ini, nadhafah. Ya. Hati-hati, ini walaupun sederhana, ini penting. Saking pentingnya, ini spidol susah menuliskan. Mau habis tuh tintanya. Nah, jadi fokus teman-teman, lihat baik-baik. Ini memang agak banyak yang aneh sekarang, ya. Spidol sulit mengulas. Air sampai habis saking pentingnya tuh. Cuman gelasnya. Baik, alhamdulillah. Biasa. Lihat, fokus ini. Jadi kalau disebutkan nadhafah, itu cuman luarnya. Antum kalau ingin bersih-bersih luar, jangankan orang Islam, non-muslim juga bisa mengerjakan itu. Anda bersihkan tangan, yang lain bersihkan tangan. Anda bersihkan wajah, yang lain cuci muka. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Karena itu dirubah pengertiannya, diarahkan pada petunjuk yang benar. Wudu itu tidak sekedar menjadikan kebersihan secara fisik, tapi juga ada makna taharah di sana. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Itu poinnya, bersih dan suci. Karena itu kalau teman-teman membuka kitab fikih, dibuka dengan kalimat makna wudu, pengertian wudu, maka akan kata ini yang kita temukan, babut taharah, bab tentang taharah, tapi isinya wudu. Dari mana para ulama memutuskan kalimat taharah? Bukan sembarangan, dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 224. Ini riwayatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Muslim nomor hadis 225, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tidak akan pernah diterima salat seseorang tanpa bertaharah. Taharah yang dimaksudkan wudu. Di Nabi pun menyebut wudu dengan kata taharah. Artinya kalau ada seseorang salat tidak mengerjakan wudu dulu, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk salatnya sampai menangis, masyaallah. Bacaannya syahdu sampai salam, cuman sayang enggak wudu. Ya. Maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda mesti hati-hati. Hati-hati, nanti saya tunjukkan dalam praktek. Nabi menyebut dengan kata tuhurun, bukan nadhafatun. Artinya wudu ini tidak biasa. Jadi kalau Anda cuma basah-basah, tapi saat sholat perasaan Anda kotor, tidak bersih dengan basuhan wudunya, sholatnya pun akan bermasalah.